Markus bab 3. Isa abeli pole kakenengana kebektian. Eja dia beda orang lalake setananga mate salaje. Eja dia beda kia reng orang setero nyaria salana Isa. Polana tero aku gede salerana. Teti reng orang jaria terus ngabesaki dari semakna. Tero tawa Isa be maberese orang gele eare sabet. Isa adebu ka orang setananga mate salaje jaria. Mara manceng edina, ebagian adek ria. Samarena laju adebu kareng orang sebeda eja dia. Menurut agama, apa seoleh lakone orang iare sabet? Alako bagus, otaba alako coba ka orang lain. Nolong orang, apa mate eh? Tapi, reng orang jaria tadak senyaute. Isa ngoladi kasaka leng-lenga. Panggilian apa gel tapi susah? Polana reng orang jaria cengkal. Isa pas ada buka orang si sake gele. Pengaceng tananga. Orang jaria mengenceng tananga. Bentananga pas beres. Teti reng orang farisi jaria pas nyingke dari kenangana kebektian jaria. Apa rembegan ben pan berempan orang pangeringa Herodes. Asaja matiana Isa. Isa benret moreda nyinglak katala ke Galilea. Etorok butek orang sebanyakna. Reng orang jaria berdese dari Galilea, dari Yudea, dari Yerusalem, dari daerah Idumia, dari daerah Etemur Yordan, ben dari Sapingkera, Takota, Tirus, ben Sidon. Reng orang jaria entar kajadia parlota temua ben Isa. Sebab reng orang jaria ngiding parkara pa apa seelampa aki Isa. Reng orang jaria cek benyakna sampai Isa makon red morete. Nyadi aki parau kagem salerana. Sopaja salerana tak sampai ah elek selek bi reng orang jaria. Benyak orang seepa beres sampai reng orang sesake saleng selek. Eh tiar nyemai salerana. Polana teron nyedinga salerana. Ben reng orang seka sosok ben roh jahat nangale es salerana. Lajua sojud ea junana sambi atarat. Junan dalam putrana Allah. Tapi, Isa kalabanku ongku alarang roh-roh jahat jaria, ala bales sapa salerana sesa ongkuna. Saalana jaria, Isa ongke kakumo, pas atikani reng orang seeka sokani. Reng orang jaria nyanter. Isa pas mele 12 orang eantarana. Debuna Isa. Sengkok mele bekna. Sopaja bekna norok sengkok. Bik sengkok, bekna yo tosa ka angkui, mabletra kabar bagus dari Allah. Ben, bekna bekal narema ko besah, ka angkui ngojuk roh-roh jahat. Arya nyamana 12 orang seepele Isa jaria. Simon seejuluki Petrus, Yakobus ben Tretana seanyama Yahya. Ia Arya na anakna Sebedius, sebi Isa eparengi nyama Muanerges, seartena anakna Klutuk, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anana Alfius, Tadius, Simon sepatriot, ben Yudas Iskariot, seahianat ka Isa. Saalana jaria, Isa kuper ka compokna. Cek benyana pole, orang senorok bunte akopol ka jadia. Sampai Isa benret morete tak sempat adeer. Reng orang jaria ngocak, orang jaria lagi lah. Ebek tongiding caca sekanta jaria. Keluargana Isa deteng nguniana Isa. Ruguru agama si deteng dari Yerusalem. Pada ngocak. Orang jeria kemasoan Belsibul. Kapalana roh jahat jeria seafri ko besa ka orang jeria. Ka angkui ngojuk roh jahat. Teti Isa pas atikan nireng orang sebanyak jeria. Laju nyereta aki pan berempan perumpamaan. Debuna. Bermah roh jahat sebisa ngojuk roh jahat. Mon bade nakere saya pecah titipan berempan golongan. Saya saleng amosoan, nakere jeria tak kira kuat. Mon edelem setong keluarga. Orang tak rokon, ben anggotana pada saleng amosoan. Keluarga jeria tanto ancor. Teti, mon kerajana iblis acah pecah. Ben saleng amosoan. Kerajaan jeria tak kira abit omorah. Ben tanto tompes tadek ka arena. Tada orang se bisa masuk ke dalam bengkona orang lain sekuat. Ben arampas di andikna. Mon orang sekuat seandik bengko jeria, tak etale egelu. Saklana jeria, buruh, orang jeria bisa arampas di andikna. Beknai belekna ya, mon orang agape dosa, serta makluar cak-ocak seyanya orang jeria bisa esapora. Tapi mon orang jeria yanya rona Allah, orang jeria tak bisa esapora. Sabab yanya rona Allah jeria, tak masuk dosa selangkeng. Isa ada bukan tajar ya, polana beda orang sengocak, je isa jeria kasosok penroh jahat. Sa'lana jaria, epu bentan tretana isa rabu, pada anak teelwar, laju nyoro orang atikani isa. Ebek to jaria, tepana benya orang pada toju esaka lelenga isa, cakna atora reng orang jaria. Panjenengan esare epu sareng tantere tanah, kadisa anak teelwar. Debuna isa. Sapa tang epu? Sapa tang taretan? Sa'lana jaria, isa laju ngolati kareng orang setoju, esa kalelenga pas adebu. Ariah tang ebu, bentang taretan. Sekabiana orang lakek ben orang bini, seajelenaki karsana Allah, jeria tang taretan, bentang ebu.